بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فنفتين عزكم الله. Terakhir yang kita uraikan adalah sebab seseorang berubah dikarenakan al-hirsu ala syaraf, ambisi kemuliaan, ambisi kedudukan, posisi, tahta, disebut dengan asyahwatul khafiyah, hubbu riyasah, hubbu syuhrah, cinta kepemimpinan, cinta kemasyhuran, dan dijelaskan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ini merupakan penyakit yang banyak menimpa orang-orang besar dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu atau kesalihan ibadah. Ketika kamu mendapati seseorang yang dikatakan berilmu berubah, ini sebab utamanya diantaranya. Kamu mendapati seseorang yang saleh berubah, sebab utamanya adalah ini. Kamu mendapati seseorang yang memiliki ilmu terfitnah, maftunun, terfitnah, bahkan menjadi fattan karena ini. Kamu mendapati orang-orang yang sebelumnya ala khair, ala salah, ala taqwa, terfitnah, maftun, bahkan menjadi fattan, ahli fitnah. Ini dengan sebabnya. Orang-orang yang sebelumnya dikenal baiknya, dikenal kesolehannya, dikenal ilmunya, berubah dikarenakan sebab ini, al-hirs ala dunia, ambisius dunia. Dalam pandangan syariat, sosok yang sangat kecil, sosok yang sangat rendah, memiliki niatan-niatan, tujuan-tujuan, tendensi-tendensi yang rendah, hina. Dalam Al-Quranul Karim dimisalkan seperti anjing, seperti yang saya sampaikan di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Bacakan kepada mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tentang seseorang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskannya, menanggalkannya, meninggalkannya. Setan pun membuntuti dia, dia pun termasuk orang yang menyimpang setelah punya ilmu, ghawin. Kalau seandainya kami menghendaki, tentu kami akan angkat martabatnya dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi dia telah masuk ke dalam perut bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan dia sebagaimana anjing, seperti anjing. Kalau kamu gendong dia, menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya. Sampai akhir ayat. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid. Halaman 106-107 tentang alimun su', ulama'us su', orang-orang yang dikatakan alim yang memiliki ilmu tapi dia orang yang sayyi', jelek, buruk. Yang dikatakan alimun fajir, orang yang dianggap berilmu tapi dia fajir, fasik. Ini ayatnya. Seseorang yang mengerti ayat, mengerti kalamullah, mengerti syariat, mengerti ilmu, alim, punya ilmu dia. Tapi kemudian dia riwayah, balalatun ba'dal ilmi, sesat, berubah, menyimpang setelah punya ilmu. Dalam ayat itu Allah menyebutkan dua sebab. Yang pertama, al-khuludu fil ardi, masuk dalam perut bumi. Dan yang kedua, itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Yang pertama kali disebutkan adalah masuk dalam perut bumi. Abadi dalam perut bumi. Itu dimaknakan dengan hubbud dunia. Orang yang cinta dunia, ambisius dunia, terjangkiti penyakit ambisi dunia. Itu pertama kali yang disebutkan dalam ayat ini. Sehingga sebab orang-orang yang memiliki ilmu menyimpang rata-rata itu dari syahwat. Dan syahwatnya bukan terkait dengan al-ma'asi wa-dhunub al-zahirah. Bukan terkait dengan kemaksiatan yang nampak, yang zahir. Lah. Tapi sesuatu yang tersembunyi, hirs, ambisi, cinta, dunia, harta, tahta. Digambarkan seperti orang yang masuk dalam perut bumi dan lama di situ. Ambisius dunia telah mendarah daging dalam jiwanya. Cinta dunia telah mendarah daging dalam jiwanya. Sudah merubah karakternya, merubah tabiatnya, merubah pembawaannya, pola pikirnya, pola tindak tanduknya. Ila akhirnya. Sebab yang kedua, itiba'un hawa, mengikuti hawa nafsu, syubhat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan, syubhat ini muncul dikarenakan rata-rata seseorang yang punya ambisius dunia, niatannya tidak mungkin tercapai. Ambisinya tidak mungkin tercapai. Melainkan dengan melanggar bimbingan syariat. Menyelisihi bimbingan agama. Maka dia perlu menyampaikan syubhat. Nabi itiba'un hawa, mengikuti hawa nafsunya, melontarkan syubhat demi syubhat, fungsinya untuk menyelamatkan syahwat duniawiyah tadi. Untuk menyelamatkan ambisi hartanya, ambisi dunianya untuk itu. Masuk dalam kerangka syubhat. Disinilah penyimpangan dia. Disinilah perubahan dia. Itiba'ul hawa inilah yang membuat dia merasa benar. Ala yakin. Di atas keyakinan. Di atas kebenaran. Karena syubhat. Syubhat itu lebih dicintai oleh iblis daripada syahwat yang nampak. Syahwat yang nampak, pelakunya merasa kotor, merasa jelek, merasa berbuat dosa. Tapi kalau syubhat, pelakunya merasa di atas al-haq. Itu kenapa dikatakan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi, karena pelakunya tidak merasa terjangkiti penyakit tadi. Penderitanya tidak merasa terkena penyakit tadi. Padahal sudah sangat akut, sangat kronis pada dirinya. Tidak merasa dia telah mulai ada perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran, penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat. Tidak merasa, ala yakin. Itu bahayanya. Niatan-niatan duniawi, niatan-niatan pribadi yang dikemas dengan agama, namanya syubhat, niatan yang sangat rendah. Sehingga diumpamakan kayak anjing. Hewan yang paling hina, yang paling rendah dalam Islam. Dikarenakan su'qasdihi, jeleknya maksud dia. Su'iradatihi, jeleknya kemauan dia, keinginan dia. Kemauan dia, tujuan dia, kehendak dia, khasis. Khisah, rendah, hina, dina, kal-kalb. Kayak anjing. Ini penghinaan, pelecehan, kecaman-kecaman yang menjatuhkan untuk orang-orang yang memiliki perangai seperti ini. Namanya taubikh, ihana. Famathaluhu kamathalil kalbi. Allahul musta'an. Sehingga semua niatan dia, semua tendensi dia rendah. Karena tujuan tersebut harus ala dunia. Ada yang menafsirkan kondisi anjing yang selalu menjulurkan lidah itu menggambarkan orang tadi ketika terjangkiti penyakit harus ala dunia, ambisius dunia, lalu itiba'ul hawa, akan kekeh di atas pendiriannya, kekeh pada penyimpangan dia. Dinasihati ataukah tidak, disampaikan hujah ataukah tidak, ditegur ataukah tidak, tetap kondisinya seperti itu. Bersikukuh di atas kebatilannya, penyimpangannya, dalam kondisi dia merasa yakin benar. Naudzubillah. Ini yang paling membahayakan ikhwan fillah na'azakumullah, al-hirs 'ala dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika memberitakan adanya du'atun 'ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru umat kepada pintu jahannam dari kalangan muslimin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari menjelaskan tentang yang dimaksud dengan du'atun ala abwabi jahannam. Beliau mengatakan, wabid du'ati ala abwabi jahannam man qama fi talabil mulki minal khawariji wa ghairihim. Dan yang dimaksud dengan da'i-da'i di atas pintu-pintu jahannam adalah seseorang yang tampil, yang bangkit menuntut kekuasaan, mencari kerajaan, kepemilikan, buluk. Entah dari kalangan kaum khawarij atau yang selain mereka. Ini membongkar tujuan kaum Khawarij. Mereka memberontak penguasa, ternyata ujung-ujungnya dunia. Dan beliau menyebutkan ada lagi selain Khawarij wa ghairihim, dan yang selain mereka. Ini berlaku siapa saja yang memiliki sifat seperti ini. Man qama fi talabil mulki. Orang yang berdiri, yang tampil mencari, menuntut kekuasaan, kepemimpinan. Al-mulk. Sehingga kalaupun dia bukan khawarij, tasyabuh bil khawarij. Menyerupai tendensinya kaum khawarij. Wadzaka madzmum. Dan itu tercela. Dikarenakan diserupakan dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Wallahul musta'an. Ini khanafitina azakumullah yang sering terjadi pada orang-orang yang besar. Ini sering kita sampaikan untuk evaluasi masing-masing kita, dikarenakan kita masuk dalam ranah tersebut. Masuk dalam ranah dakwah, ranah tarbiyah, masuk dalam ranah ilmu, amal saleh. Waspadai penyakit ini. Kenapa dia cepat menyimpang? Ini di antara sebabnya. Kenapa orang yang memiliki ilmu kok mudah dan cepat menyimpang dan berubah? Ini di antara sebabnya. Seseorang yang dikenal saleh, bertakwa kepada Allah, kok menyimpang, kok berubah? Ini di antara sebabnya. Ambisius dunia, imma harta, imma tahta. Al-hirs alal mal, ambisi harta, atau hirs ala syaraf, ambisi kemuliaan, kemasyhuran. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang berikutnya, yang memicu, yang menyebabkan orang itu cepat berubah, al-zulm wal-baghi, kezaliman dan tindakan semena-mena, menzalimi harta seseorang, menzalimi darah seseorang, terutama menzalimi kehormatan seseorang. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberitakan di antara sebab terjadinya perpecahan-perpecahan di kalangan ahli kitab itu dikarenakan al-baghi, tindakan semena-mena di antara mereka setelah datang ilmu al-haq kepada mereka. Di Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah berselisih, berpecah belah orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu, dikarenakan bagian bainahum, tindakan semena-mena di antara mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang al-baghi, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang pertama halaman 14. Wal-baghi imma tadyi'ul haqqi wa imma ta'addin lil haddi. Al-baghi itu bisa jadi karena menyia-nyiakan kebenaran atau melampaui batas-batas yang ada. Fahuwa imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. Al-baghi bisa jadi dalam bentuk meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang haram. Sangat umum maknanya. Fa'ulima anna mujibat tafarruqi huwa dhaka wa dhalik. Maka diketahui yang menyebabkan perpecahan-perpecahan pada agama ini. Tafarruq fid din itu membuat orang menyimpang. Diketahui yang menyebabkan tafarruq adalah itu. Al-baghi. Baghyan bainahum. Al-baghi wa-dhulm. Tindakan kezaliman, tindakan semena-mena, ditambah lagi dengan jahil, kebodohan, itu juma'u syar. Sumber kejelekan, sumber kejahatan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, juz yang ketiga, halaman 348, beliau mengatakan wa juma'u syarri al-jahlu wadh-dhulmu. Yang mengumpulkan semua kejahatan, semua kejelekan itu kebodohan dan kezaliman. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula. Dan al-insan yang memikul amanah tadi, sesungguhnya dia orang yang zalim, banyak zalimnya dan banyak kejahilannya. Zalum, jahul. Kezaliman, kejahilan. Dalam bukunya Minhajus Sunnah, juz yang kelima halaman 264, ketika beliau membicarakan tentang perselisihan, perpecahan yang muncul disebabkan kan al-baghi, tindakan semena-mena, kezaliman. Beliau mengatakan wa hadza halu ahli al-ikhtilafil madhmum min ahli al-ahwa'i kullihim. Inilah kondisi keadaan orang-orang yang suka berselisih, yang tercela, dari kalangan ahlul ahwa seluruhnya, dari semua ahlul ahwa wal bidah seluruhnya. Beliau mengatakan la yakhtalifuna illa min ba'di ay yadhhara lahumul haqq wa yaji'ahumul ilm. Mereka tidak berselisih, tidak berpecah belah, melainkan setelah nampak bagi mereka kebenaran, setelah datang ilmu kepada mereka. Fayabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Kemudian sebagian mereka melakukan tindakan semena-mena atas sebagian yang lain. Beliau mengatakan tsummal mukhtalifuna al-madhmumun. Kullun minhum yabghi 'ala al-akhar. Kemudian orang-orang yang suka berselisih, yang tercela itu, masing-masing mereka pasti melakukan tindakan yang semena-mena atas yang lainnya. Fayukadziba bima ma'ahu min al-haq. Maka dia mendustakan al-haq yang ada pada lawannya. Ma'a ilmihi annahu haqqun. Padahal dia tahu yang dibawa oleh lawannya perkara kebenaran, didustakan sama dia. Wa yusaddiqu ma bima ma'a nafsihi min al-batil. Dan dia akan membenarkan apa yang ada pada dirinya dalam bentuk kebatilan. Ma'al ilmi annahu batil. Padahal dia tahu perkara kebatilan, dia benarkan. wa haula'i kulluhum madzmumun, maka mereka semua semuanya adalah orang-orang yang tercela. Al-baghi wa dhulum, tindakan semena-mena, kezaliman, menyiat pelakunya kepada al-ikhtilaf, perselisihan, persengketaan, permusuhan, dendam, kedongkolan, kedengkian, dan semisal itu. Lanjut, menyiat pelakunya kepada at-tafarruq, perpecahan. Yang awalnya kezaliman-kezaliman, ujungnya perpecahan pada agama. Yang awalnya dosa kezaliman, berujung syubhat at-tafarruq, perpecahan atas nama din. Wallahul musta'an. Maka hati-hati jangan sampai menzalimi kehormatan muslim. Jangan sampai kamu menzalimi, menjatuhkan nama baik mereka. Kamu cela mereka, kamu caci mereka, kamu rendahkan mereka. Hati-hati. Ittaqu dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kamu dari yang namanya kezaliman, kata Rasulullah SAW. Karena kezaliman, kegelapan, kegelapan di hari kiamat nanti. Dosa besar. Dan yang lebih membahayakan itu tadi, menzalimi orang lain, terutama pada kehormatan mereka, memunculkan al-ikhtilaf, perselisihan, itu pasti. Permusuhan, itu pasti. Tidak ada orang yang senang dicaci maki, dicela. Tidak ada orang yang senang kehormatan dijatuhkan. Apalagi di hadapan halayak ramai, disebarkan ke sana kemari. Tidak ada yang mau, tidak ada yang suka. Ketika dia mendengarkan ada orang yang mencela dia, yang menjatuhkan kehormatan dia, dia akan marah. Muncul yang namanya perselisihan, kerenggangan antar mereka berdua. Dan yang mengerikan ujungnya nanti tafarruq. Kalau tafarruq itu tingkatan perpecahan dikarenakan prinsip. Masuk dalam jurang syubhatut tafarruq. Bermula dari kezaliman tadi. Yang penting bukan ente. Yang penting bukan dia. Yang penting bukan kamu. Yang penting bukan mereka. Yang penting bukan kalian. Sudah ada khilaf di tengah-tengah mereka. Ini lebih mengerikan lagi barakallahu fikum, apabila yang dizalimi kehormatannya itu orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi di tengah-tengah masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, para umara, para ulama, para duat, para mubalighin. Itu kezaliman yang lebih besar dosanya. Kalau dikatakan ghibah, ghibah yang lebih besar dosanya. Dikarenakan lebih besar pula kemadharatannya. Lebih parah lagi ketika penguasa yang dibegitukan. Al-zulm. Hati-hati. Bukan semata-mata tindakan semena-mena kezaliman. Tapi efeknya itu, rembetannya itu, membuat dia semakin lama semakin terpuruk, ujungnya ikhtilaf, ujungnya tafarruq. Berpisah, berpecah belah dikarenakan din. Kenapa dia cepat berubah? Bisa jadi dikarenakan dia menzalimi saudaranya. Kenapa dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, berubah dalam penyimpangan, padahal sebelumnya di atas kebaikan al-haq? Bisa jadi dia menzalimi kehormatan saudaranya. Barakallahu fikum. Dengan keterangan yang bukan di atas, khana fitina azakumullah. Al-zulmu wal-baghi, hati-hati. Apalagi ada kezaliman dalam bentuk caci maki, celaan, tu'unat, sibab, syatam, apalagi yang dicela seorang muslim, itu kefasikan. Sibabul muslimi fusuk. Maksud mengatakan mencela seorang muslim itu kefasikan. Apalagi yang ditikam seorang sunni salafi, apalagi yang dicela, yang ditikam ulama sunnah, du'atus sunnah, itu sudah masuk ke dalam ranah penyimpangan-penyimpangan prinsip, perubahan-perubahan pada prinsip. Dikarenakan sabul ulama, sabus salaf min alamati ahlil bidah, mencela para ulama sunnah termasuk ciri-ciri ahlil bidah. Tentu kalian sepakat dari para ulama dalam buku-buku mereka, min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar, termasuk ciri-ciri ahlil bidah adalah menikam, mencela ahlul athar, ahlus sunnati wal jamaah. Hati-hati, karena ini engkau berubah, karena ini engkau bergeser manhajnya, karena ini engkau menyimpang prinsipnya. Barakallahu fikum. Teman sebanyak lagi yang lain, khonafitina azakumullah, asbab kathir jiddan. Kenapa engkau menyimpang? Karena kejahilan kamu. Kamu jahil, tidak mengerti agama Allah. Kenapa kamu menyimpang? Karena kamu memiliki sifat sikap ghulu, melampaui batas dalam berislam, dalam beragama. Kenapa kamu menyimpang? Dikarenakan engkau tidak memiliki ilmu yang cukup dan tampil untuk entah membantah orang-orang yang menyimpang, entah tampil dalam perkara dakwah ila Allah, hanya punya semangat belaka, hanya menggunakan atifiyah perasaan belaka. Kenapa kau menyimpang? Barakallahu fikum. Asbabnya sangat banyak. Di antara asbabnya adalah al-mujalasa wal-musahabah, persahabatan, majlis, jalasat dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang buruk akhlaknya, ahli maksiyah, ahlul ahwa, dan segala macamnya. Al-mujalasa wal-musahabah. Barakallahu fikum. Asbab kathira jiddan. Ketika na'udzubillahi min dzalik terjangkiti asbab-asbab tadi, mulai bergeser, mulai berubah, masuk dalam ranah inhiraf, intikas, dalalah, riwayah, maka berikutnya lagi dia pasti terjangkiti penyakit talawun. Itu pasti. Berwarna-warni, berbeda-beda. Dulunya A, sekarang B. Dulunya bagus, sekarang menjadi jelek. Itu namanya at-talawun. Perubahan, penyimpangan dari manhaj yang benar, terutama di ayyamul fitan, setelah sebelumnya mustaqim ala istiqamah. Barakallahu fikum. Ini yang lebih mengerikan lagi. Perkara ma'ruf yang sebelumnya dia katakan ma'ruf menjadi mungkar sekarang ini. Perkara mungkar yang dulu dikatakan mungkar oleh dia jadi ma'ruf sekarang ini. Terbalik demi intikas. Intikasul qalbi. Berbaliknya hati. Fallahul musta'an. Athar yang masyhur dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Inna ibn Abi Shaybah fil musannaf wal hakim fil mustadrak. Dan dia sahih al-isnad ala syarih syaikhain. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, idha habba ahadukum an ya'lama asabathul fitnatu amla falyanzur. Apabila salah seorang di antara kamu ingin tahu apakah dia terkena fitnah atau tidak, falyanzur, silakan dia cermati, dia lihat. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu alfitnah. Kalau dia memandang halal sesuatu yang dulu dia yakini haram, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yara halala faqad asabathu. Dan bila dia memandang haram sesuatu yang dulu dia yakini halal, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Itu yang intikas talawun. Juga diriwayatkan dalam Abdul Razzaq fil Musannaf, Al Hakim fil Mustadrak, bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah masuk menemui Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya. Katanya Abu Mas'ud Al-Ansari, "Ausina ya Abu Abdullah, beri kami wasiat wahai Abu Abdullah wahai Hudzaifah." Hudzaifah mengatakan, "Ama ja'aka al-yaqin? Bukankah telah datang kepada kamu keyakinan?" Katanya Abu Mas'ud, "Bala wa rabbi." Betul, demi Rabbku. Tapi beri kami wasiat. Qala, berkata Hudzaifah ibn Yaman, fa inna ad-dhalalata haqq ad-dhalalati. Sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan, an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkir qabla al-yawm. Engkau menganggap ma'ruf pada hari ini sesuatu yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Wa antunkir al-yawma ma kunta ta'rif qabla al-yawm. Engkau meyakini mungkar pada hari ini yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Dulu itu perkara ma'ruf, sekarang kamu katakan mungkar. Dulu perkara mungkar, sekarang kamu katakan ma'ruf. Itu ciri-ciri engkau sesat dengan sebenar-benarnya. Intikasul qalbi, terbalik hatinya, talawun. Beliau mengatakan, wa iyyaka wa talawuna fa inna dinallahi wahid. Maka hati-hati kamu dari sikap talawun, berubah-ubah, berwarna-warni. Sebab agama Allah satu. Al-haq selamanya hak. Al-batil selamanya batil. Mungkar selamanya mungkar. Ma'ruf selamanya ma'ruf. Tidak mungkin berubah-ubah. Hati-hati. Setelah terkena penyakit, asbab-asbab yang bikin dia berubah, muncul penyakit baru yang namanya talawun. Dia sudah berubah. Dia sudah tidak seperti yang dulu. Aneh sekarang ini. Dulu dia mengatakan A, kok sekarang B? Ganjil rasanya. Dulu dia mengatakan B, kok sekarang jadi A? Sadarilah, itu menunjukkan kamu ni maftun, terkena fitnah. Sadarilah engkau telah berubah, terjangkiti dhalalah, sebuah kesesatan yang sebenar-benarnya. Maka perlu evaluasi diri, perlu introspeksi diri, barakallahu fikum, dari semua poin-poin yang ada, ikhwan fillah azakumullah. Dan ini merupakan penyakit yang sangat kronis. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, ad-da'ul idhal at-tanakkuru fid-din. Penyakit yang sangat kronis, yang sangat membahayakan, berpindah-pindah pada prinsip agama. Kadang A, kadang B, kadang C. Barakallahu fikum. Naam. Ini semuanya barakallahu fikum asbab, minal asbab di mana orang tersebut berubah. Cepat perubahannya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, solusinya adalah jangan pernah merasa aman dengan kondisi dirimu. I'rif qadra nafsik. Kenalilah kadar dirimu. Engkau manusia biasa. Engkau banyak jahilnya. Engkau banyak dosanya. Perbaiki diri kamu. Istighfar, taubat kepada Allah. Islahun nafs. Buka pintu nasihat dari orang lain. Buka pintu teguran-teguran dari orang lain. Buka pintu kritikan-kritikan dari orang lain. Karena mereka yang paling tahu siapa kamu, siapa dirimu. Mereka adalah cerminnya kamu. Terima semua tadi. Minta nasihat. Terima nasihat. Terima masukan. Terima kritikan. Terima hadiah orang lain yang memberitahukan keaiban-keaiban kamu. Evaluasi diri kamu sendiri. Introspeksi diri. Sadar diri. Perbaiki semua yang salah. Bersihkan semua yang dosa. Taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Maka semakin lama kau akan semakin tahu keadaan dirimu, kekurangan dirimu, keaiban dirimu. Kamu perbaiki, kamu hilangkan. Semakin lama kau akan semakin bersih, semakin menanjak keilmuan kamu, amaliyah kamu, ketakwaan kamu, kesolehan kamu. Dikarenakan mendapatkan banyak masukan-masukan, banyak kritikan-kritikan, nasaih atau jihad, bahkan hadiah aib dari orang lain. Di sini pentingnya keikhlasan, pentingnya kejujuran, pentingnya ketawadhuan, pentingnya tahu kadar diri. Terutama untuk yang sudah menapaki, menanjak pada sebuah kedudukan tertentu. Dengan ilmunya, dengan amal solehnya, dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya. Sudah menanjak tinggi. Tetap membumi. Kamu manusia biasa. Tawadhu'lah. Membumi. Kamu harus tahu. Kamu lemah. Kamu jahil. Ilmu kamu tidak seberapa. Banyak aib kamu. Banyak kekurangan kamu. Banyak sekali cacatnya kamu. Membumi. Barakallahu fikum. Tawadhu' lillah. Rafa'akallah. Hendaklah engkau tawadhu' karena Allah pasti akan mengangkat martabat kamu. Barakallahu fikum. Dan telah sampaikan sebelumnya terkait dengan masalah rahimallahu man arafa qadar nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar diri. Solusi yang berikutnya antar kita semuanya barakallahu fikum harus ditegakkan tawasi bihaq tawasi bisabr. Saling menasihati, saling menegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Tawasi bihaq tawasi bisabr. Al-mu'min mir'atu akhih. Idza wajada fi 'aibin aslahahu. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati keaiban padanya, dia akan perbaiki itu semua. Saling tanasuh, saling tawasi bihaq tawasi bisabr, saling menguatkan, saling menyupport sehingga tetap di jalur yang benar, tetap ala istiqamatin wa sunnatin. Barakallahu fikum dengan saudara kita, dengan ikhwah-ikhwah kita, dengan para duat kita, dengan para ulama kita. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa senantiasa memohon doa kepada Allah Azza wa Jal, memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal, doa keistiqomahan, doa keteguhan hati, doa diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan fitnah, doa untuk meraih husnul khatimah, ta'awudz rusul khatimah, doa untuk meraih surga dan dihindarkan dari neraka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita pada langkah-langkah kita, pada apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, diberi petunjuk, diberi hidayah ke jalan yang lurus, senantiasa terbimbing di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan masalah tema. Tafadhal. Barakallahu fikum.